tanpa undangan. Kau hadir tanpa paksaan. Kau selalu rindu bersama-sama. Kau selalu ingin berkumpul mesra. Kau tak pernah suka dengan kekerasan. Selalu mengibarkan bendera cinta damai, satu rasa kau berikan dengan penuh kasih sayang. Satu cinta kau tanamkan dalam sedalam laut. Kasih sayang.